Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita sampai pada penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Faymin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau ini. Setelah kita bacakan hadis-hadis yang ada di kitab ini, maka kata Syekh rahimahullah, hadhihi ahadits fiha al-isharatu ila ma sabaqa an al-mu'allif rahimahullah bi ikrami ahli al-'ilmi wa ahli al-fadli al-kabir. Hadis-hadis ini di dalamnya terdapat isyarat tentang apa yang telah disebutkan dari penulis rahimahullah, yaitu memuliakan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki keutamaan lagi berusia lanjut dan sudah tua. Kemudian hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, lialini minkum ulul ahlami wal nuha thummal ladina yalunahum, hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian adalah ulul ahlam wal nuha, orang-orang yang sudah baligh lagi yang berakal. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Qala dzalika tsalatsan. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa haisyatil aswaqi, dan hati-hatilah kalian dari keributan atau kegaduhan-kegaduhan yang biasa terjadi di pasar-pasar. Artinya jangan sampai masjid terjadi kegaduhan ataupun keributan yang biasa terjadi di pasar-pasar. Fi qawlihi yalini minkum, dari dalam sabda beliau tersebut, hendaknya yang mengikuti aku atau yang berada di belakangku, minkum, di antara kalian, al-lamu lamul amr, huruf lam di kalimat ini adalah lam perintah. Wal makna, maknanya adalah annahu fis salati yanbaghi ay yataqaddama ulul ahlami wan nuha, bahwasanya di dalam salat berjamaah hendaknya ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang baligh lagi yang berakal, hendaknya maju, hendaknya berada di sosok terdepan di belakang imam salat. Wa ulul ahlami yani alladzina balaghu al-hulma wa hum al-balighuna wa nuha jam'u nuh batin nuhyatin wa hiya al-aql. Ulul ahlam yani orang-orang sudah sampai pada al-hulm yani balighu ulul sabi, mablag ar-rijal, anak-anak yang sudah sampai dewasa. Sampainya anak-anak pada tingkatan taraf dewasa. Artinya al-balig adalah al-balighun. Orang-orang yang ulul ahlan, orang-orang sudah balig. Sedangkan an-nuha jamak dari nuhyatun wa hiya al-aql. Akal. Artinya orang-orang yang berakal. Yani al-uqala, orang-orang yang memiliki akal, yang berakal, yang memiliki hikmah. Falladhi yajibu ay taqaddama fis salati al-aqiluna al-balighun. Maka yang wajib untuk maju di dalam sholat, yang berada di sof-sof terdepan dan yang maju menempati sof-sof yang terdepan adalah al-aqilun al-balighun, orang-orang yang berakal lagi orang-orang yang baligh. Karena dalika aqrab ila fahmi ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan mereka yang berakal lagi yang baligh adalah orang yang lebih mampu memahami apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ma yaf'aluhu min as-sighari wa nahwi. Atau mereka adalah orang-orang yang lebih mampu untuk memahami apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada anak-anak atau yang belum baligh dan yang seperti mereka, yang sejenis mereka. Falihadza, maka karena inilah hasan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyataqaddama haula'i hatta yarul imam. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung, menganjurkan dan mendorong orang-orang ini yang baligh lagi berakal untuk maju. Untuk maju dan sehingga sampai mereka berada di belakang imam, menempati saf-saf yang pertama. Siapa? Ulul ahlam wan nuha. Orang-orang yang sudah baligh lagi yang berakal atau yang berilmu, yang memiliki hikmah, lagi memiliki keutamaan, terutama yang memang mengerti tentang sholat berjamaah. Qala rahimahullah wa laisa ma'na al-hadithi la yalini illa ulul ahlam wa nuha. Dan bukanlah makna hadis ini, janganlah berada di belakangku kecuali ulul ahlam wan nuha, yang baligh lagi yang berakal. Wa haythu natrudu asbiyana 'an as-saffil awwal, sehingga kita mengusir atau menjauhkan anak-anak dari saf yang pertama. Dan anak-anak yang sudah mencapai tamyiz tentunya, sudah mengerti tentang sholat dan juga sholat berjamaah. Fa inna hadza la yajuz, karena sesungguhnya hal ini mengusir atau menjauhkan, menyingkirkan anak-anak dari saf-saf yang pertama, itu tidak boleh. Ketika mereka sudah berada di saf yang pertama, ya, yang diusir. Fala yajuzu dharbus sibyani 'an as-saffil awwali illa ay yahdutha minhu adhiyatun. Maka tidak boleh mengusir anak-anak dari saf yang pertama kecuali apabila muncul dari mereka adiyah, gangguan. Kecuali kalau mereka tidak tenang, tidak bisa diatur, muncul keributan, kegaduhan atau gangguan dari mereka, maka dicegah atau dilarang. Jangan berada di saf yang pertama kalau belum bisa baik dalam sholatnya, belum bisa diatur, maka di shof yang belakang. Dan tentunya anak-anak yang dikhawatirkan terjadi kegaduhan ataupun main-main dari mereka ketika disatukan dengan anak-anak, maka hendaknya dipisahkan. Anak-anak, kemudian yang dewasa, baru anak-anak. Sehingga diharapkan mereka tidak bermain-main di saat sholat berjamaah. Tentunya hal ini butuh ta'awun, kerjasama kita semuanya yang sudah balik lagi berakal. Maka kondisikan atau bantu mereka anak-anak supaya tertib dalam melaksanakan sholat berjamaah. Fa'in lam yahbis minhum adhiyyatun fa inna man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi ahadun ahaqqu bihi. Maka jika tidak muncul dari mereka gangguan, keributan atau kegaduhan, mereka bisa sholat dengan baik, tenang ketika berada di shof yang terdepan. Maka siapa saja yang lebih dahulu menempati suatu tempat yang belum didahului oleh orang lain, maka dia yang lebih berhak mendapatkannya. Termasuk anak-anak, dia sudah menempati shof yang awal karena memang datangnya lebih dahulu daripada yang berakal dan yang baligh. Maka jangan diusir, biarkan selama tidak muncul gangguan dari mereka. Wa hunaka farqun baina an takuna ibaratu annabawiyyatu la yalini illa ulul ahlam wa baina qawlihi yalini ulul ahlam. Di sana ada perbedaan antara ungkapan yang pertama yang isinya atau kalimatnya janganlah mengikuti aku atau berada di belakangku kecuali ulul ahlam, orang-orang sudah balik, dengan ucapan beliau liyalini ulul ahlam, hendaknya yang mengikuti aku atau yang berada di belakangku adalah ulul ahlam, orang-orang yang sudah balik. Fathaniyatu tahustu al-kibara al-uqala'a ala taqadum. Maka ungkapan atau kalimat yang kedua, yang inilah yang merupakan lafaz hadis liyalini minkum ulul ahlam wa nuha, itu lafaz hadisnya. Hendaknya yang berada di belakangku dari kalian adalah orang-orang yang sudah balik lagi berakal. Maka kalimat ini, yang kedua ini, yang merupakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka menganjurkan, mendorong dan memberikan semangat kepada orang-orang yang dewasa lagi berakal agar apa? Maju ke depan. Dan maju berada di saf terdepan, saf pertama, kedua dan seterusnya. Wal ula law qudira anna nasr hadith lakana yan yunha ayyaliya al-imama man laysa balighan aw laysa aqila. Adapun ungkapan atau kalimat yang pertama, seandainya itu adalah nasul hadis, ungkapan atau kalimat yang pertama la yalini illa ulul ahlam, jangan berada di belakangku kecuali yang balig ulul ahlam, seandainya ungkapan yang pertama ini, kalimat yang pertama ini adalah nasul hadis, teks hadis atau sabda Nabi, niscaya akan dilarang orang-orang yang belum balig atau yang tidak berakal, akan dilarang berada di belakang imam atau di saf yang pertama. Kalau Ungkapan yang pertama itu adalah nasul hadis, teks hadis atau sabda Nabi. Ternyata tidak seperti itu sabdanya. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, liyalini minkum ulul ahlam wal nuha. Hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang balik lagi yang berakal. Walihada naqulu, karena inilah kita katakan, inna ulaika alladzina yaquduna asbiyana 'anis-safil awwali akhwa'u min jihati annahum mana'u dzabil huquq huquqahum. Sesungguhnya mereka itu, mereka yang mengusir anak-anak dari saf yang pertama, mereka telah keliru, telah salah. Dari sisi mereka mencegah atau melarang orang-orang yang memiliki hak atas hak mereka, yakni yang sudah mendahului orang lain di dalam menempati suatu tempat, itulah yang berhak mendapatkannya. Namun mereka ini mencegahnya, menghalangi orang-orang tersebut dari haknya. Walaupun mereka anak-anak, berarti telah mencegah, melarang anak-anak dari hak mereka. Soal pertama yang mereka dapatkan, karena mereka datang lebih awal. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengatakan, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Siapa saja yang telah terdahulu atau telah mendahului orang lain dalam sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim pun, maka dialah yang berhak mendapatkannya, termasuk tempat atau sholat. Namun hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dhaiful Jami'. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, min jihatin ukhra, annahum yukarrihuna as-sibyana al-masajid. Mereka yang mengusir anak-anak dari saf-saf yang awal telah menjadikan anak-anak tersebut membenci masjid-masjid, tidak menyukai masjid-masjid. Mengapa? Karena sering diusir, sering dihalau, dijauhkan atau dilarang dari saf-saf awal. Akhirnya mereka merasa tidak senang datang ke masjid. Mengapa? Sering diusir, sering disingkirkan atau dijauhkan. Wa hadha yuaddi ila yanfira as-sabiyyu 'anil masjid idza kana yutrabu 'anhu. Perbuatan ini mengusir anak-anak dari saf-saf yang awal menyebabkan anak-anak lari dari masjid atau tidak menyukai masjid apabila dia atau mereka diusir darinya, dari saf awal yang mereka telah dapatkan. Wa minha anna hadhihi la tazalu fi nafsihi 'uqdatu min alladhi taradahu. Dan juga dampak negatif yang lainnya dari mengusir anak-anak dari saf yang pertama adalah bahwasanya perbuatan ini, pengusiran mereka dari saf yang pertama, tentu akan ada pada diri mereka perasaan tidak suka, mungkin jengkel, dongkol, atau marah terhadap orang yang mengusirnya. Fatajidu yakrahuhu wa yakrahu dzikrahu. Maka kita dapati anak yang diusir dari saf yang pertama, dia akan membenci atau tidak menyukai orang yang mengusirnya, dan dia tidak menyukai disebutnya orang tersebut. Famin ajli hadhil mafasid. Maka karena kerusakan-kerusakan ini, Ini tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Naqulu, kita katakan, la tatrubu asbiyana min awailis sufufi. Janganlah kalian mengusir atau menjauhkan anak-anak dari saf-saf yang pertama, dengan syarat mereka bisa sholat dengan baik, tenang, dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan dalam sholat berjamaah. Thumma innana law taradnahum min awailis sufufi hasala minhum la'ib. Kemudian kita, seandainya kita mengusir mereka dari saf-saf yang pertama, niscaya akan muncul dari mereka sikap main-main. Karena apa? Kumpul di belakang semuanya, tidak tersebar. Niscaya kalau seperti itu akan muncul perbuatan atau sikap main-main dari mereka. Laukanu kulluhum fi shaffin wahidin kama yaquluhu man yaquluhu min ahli al-ilmi la hasala minhum min al-la'n ma yujibu iltirab al-masjid. Seandainya mereka anak-anak tersebut berada di satu shaf, dikhususkan, dikumpulkan dalam satu shaf, apakah shaf 2, 3, ini yang paling belakang, sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya, min ahlil ilmi, dari sebagian ulama, ada yang mengatakan demikian, niscaya akan muncul dari mereka sikap main-main. Yang ini akan bermain-main, bergurau, bercanda, dan yang sejenisnya. Yang hal ini akan membuat kegaduhan atau kegoncangan di masjid. Akan muncul keributan, suara ribut atau main-main di masjid. Tentunya ini akan mengganggu jamaah atau orang-orang yang sholat berjamaah. Waktu roba ahli masjid akan memunculkan atau menimbulkan kegoncangan, kegaduhan masjid, dan juga mengganggu ahlul masjid, orang-orang yang sholat di masjid. Walakin idza kanu ma'annasi fi shafil awwali mutafarriqin, tetapi ketika mereka anak-anak tersebut berada bersama jemaah yang lainnya, orang-orang yang dewasa di shaf yang pertama dan juga yang berikutnya, dan mereka tersebar bukan berada di satu shaf khusus dikumpulkan, fa inna dhalika aslamu min al-fawdha allati tahsulu bi kaunihim yajtami'una fi shafin wahid. Tentunya hal itu ketika mereka berpencar, menyebar di berbagai shaf, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, bahkan yang dewasanya pun mengatur mereka di selang-seling, dewasa anak-anak, dewasa anak-anak, dan seterusnya, maka akan lebih selamat dari adanya al-fawdha, kekacauan yang akan muncul ketika anak-anak tersebut dikumpulkan atau mereka berkumpul dalam satu shaf. Intinya anak-anak itu dikondisikan supaya mereka bisa sholat berjamaah dengan tenang. Ketika mereka bersatu atau digabungkan anak-anak dengan anak-anak yang lainnya, lalu muncul kegaduhan atau sikap main-main, maka hendaknya dipisah dengan adanya orang dewasa di shaf tersebut, atau dibiarkan anak-anak menyebar sesuai dengan datangnya mereka. Ketika mereka datang di awal dan mereka menempati shaf yang pertama, dibiarkan selama tidak muncul gangguan dari mereka. Qala rahimahullah wa qawluhu alaihi salatu wassalam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, dan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya yang datang atau yang mengikuti aku, yang berada di belakangku dari kalian, adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah baligh lagi, yang berakal, yustafadu minhu, maka diambil faedah dari lafaz hadis ini adalah annad dunuwa minal imami lahu sya'nun matlub. Bahwasanya mendekat ke imam itu memiliki keutamaan atau sesuatu yang dituntut, yang dianjurkan atau disunahkan. Dekat dengan imam. Walihada qala, karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan liyalini ayyakunu huwa alladhi yalini. Maksudnya hendaknya dia berada di belakangku mengikuti aku. Anjuran, dorongan dari beliau agar ulul ahlam wan nuha berada di belakang beliau atau dekat dengan beliau sebagai imam salat berjamaah. Berarti yang semakin dekat dengan imam jaraknya, maka dia lebih utama daripada yang lebih jauh daripada imam jaraknya atau posisi. Wa ala hadza naqulu, berdasarkan keterangan ini kita katakan idza kana yaminus saffi ba'idan wa aisar saffi aqraba wa aisar saffi aqraba minhu bi syaklin wadihin fa inna saffal aisara afdalu minal ayman. Berdasarkan hadis ini kita katakan bahwasanya apabila saf yang berada di sebelah kanan imam posisinya lebih jauh daripada imam, lebih jauh dari imam, sementara saf yang berada di sebelah kiri imam lebih dekat jaraknya dengan imam, dengan gambaran yang jelas, dengan jarak yang jelas, maka saf yang berada di sebelah kiri imam lebih utama daripada yang di sebelah kanan imam. Imam misalkan di belakangnya ada seseorang, kemudian di sebelah kanan makmum ini yang tepat berada di belakang imam ada 3 orang misalkan. Kemudian yang di sebelah kirinya ada 5 orang. Maka jelas ada perbedaan 3 dengan 5. Ketika seseorang atau kita melihat ada jamaah sholat, ya, makmumnya berarti berapa? 9 orang. Imam 1, makmum 9. Makmum yang utama tepat di belakang imam. 3 makmum di belakang, di sebelah kanan. Berapa jadi? 4. 5 makmum berikutnya di sebelah kiri. Berarti 9. Maka yang datang, yang masbuk, hendaknya menempati saf di sebelah kanan. Mengapa? Jelas perbedaannya. Yang sebelah kanan 3 orang. Yang sebelah kiri 5 orang. Jelas. Kalau 4 mungkin masih sama. Walaupun ini bisa dilihat, nah, ini lebih dekat yang kanan. Karena yang kanan. Jelas yang seperti ini yang kanan. Oh, dibalik. Yang sebelah kanannya 5, yang sebelah kirinya 3. Maka yang masbuk atau yang datang ketika melihat posisi makmum seperti itu, bagian sebelah kiri imam zahirnya lebih sedikit, berarti ditempati. Mengapa? Itulah posisi yang lebih dekat kepada imam. Di sebelah kanan 5 tadi, yang sebelah kanan di belakangnya 1, sebelah kanannya 5, sebelah kiri 3. Berarti jelas ada perbedaan. Yang sebelah kiri imam masih lowong, masih ada jarak ataupun posisi yang lebih dekat kepada imam, sehingga jangan terus diisi yang sebelah kanan sampai apa tidak seimbang. Tapi usahakan yang datang dari para makmum, baik ketika imamnya sedang membariskan shaf, terlihat yang datang itu melihat, terutama yang datangnya dari belakang. Kalau dari depan belakang itu memang depan ya, datang dari depan masjid ya, dia akan lihat, wah posisinya yang kosong sebelah kiri, dia isi yang kiri, walaupun sebelah kiri imam, atau sebaliknya yang kosong sebelah kanan dia isi, atau seimbang. Nah kalau seimbang, yang sebelah kanan 5 orang misalkan, sebelah kiri 5, ya ambil ya, atau tempat yang sebelah kanan 5. Mengapa? Karena sebelah kanan lebih utama dari sebelah kiri. Tetapi ketika jaraknya yang sebelah kiri lebih dekat kepada imam, maka yang sebelah kiri imam lebih utama daripada yang sebelah kanan imam, berdasarkan hadis ini. Maka intinya, yang lebih dekat kepada imam lebih afdal ketika masih satu shaf. Tapi kalau beda shaf ya beda utamanya. Selama masih dalam satu shaf, maka yang paling utama adalah yang lebih dekat kepada imam, walaupun dia mungkin lebih, atau dia berada sebelah kiri imam, tapi dia lebih dekat dengan imam, jaraknya maka lebih utama daripada yang dia di sebelah kanan shafnya, tetapi lebih jauh jaraknya dengan imam. Tetap kita harus mengisi shaf-shaf yang terdepan sampai penuh, baru diisi shaf berikutnya. Jangan sampai karena ingin dekat dengan imam, shaf kedua diisi. Memang secara jarak lebih dekat, tetapi dia sudah beda shaf, barisannya kedua, tidak boleh diisi kecuali setelah shaf yang pertama penuh. Dan diharapkan bagi imam sholat untuk memastikan shaf awal telah penuh. Dan alhamdulillah masjid kita termasuk yang lebar, 20 meter kurang lebih apa lebarnya ya, kalau dihitung kurang lebih ada 40 orang. Kalau satu orang jaraknya setengah meter, cukup setengah meter ketika sholat berdiri, cukup gak? Setengah meter cukup? Cukup gak? Jarak untuk kita sholat anggaplah setengah meter, berarti kurang lebih 40 orang satu shaf. Maka adanya imam sholat, perhatian, memperhatikan makmumnya, pastikan di sebelah kanan sudah penuh, nempel ke tembok, mentok. Dan pastikan sebelah kiri pun sama, sudah full penuh, nempel mentok ke tembok. Jangan sampai masih ada satu lowong, terus makmumnya nggak perhatian. Kenapa? Ingin segera sholat berjamaah, ingin mendapatkan takbiratul ihram. Kenapa? Kalau dia jalan ke kanan, ke kiri, bisa ketinggalan. Akhirnya mah dia ambil yang terdekat lah, shaf kedua, cari yang paling mudah menurut dia. Maka bantu makmum seperti ini, dibantu oleh imam sholat untuk apa? Mengarahkan. Afan, sana juga seperti itu. Bagaimana caranya? Ya dikontrol, jalan sana sebelah kanan, pastikan kalau ada celah atau sudah penuh. Kalau penuh ya sudah, kan dua batu sudah beres, tinggal yang kanan, atau yang kanan dulu penuh, lihat yang kiri penuh, baru lihat shaf yang itu. Ya minimalnya usahakanlah shaf yang pertama itu yakin sudah penuh, full penuh sampai mentok ke tembok, tidak ada celah. Maka bisa dimulai sholatnya. Jangan terburu-buru, apalagi makmum sedang berdatangan. Ya minimalnya pastikan saf pertama sudah penuh, yakin penuh, baru bisa dimulai sholat. Oh, saf pertamanya masih geser-geser, masih bergerak, masih berubah, belum apa? Stabil. Kenapa? Ya tadi ada sedikit celah, kan bergeser makmumnya ke arah imam. Dirapatkan, akhirnya apa? Yang tadinya awalnya kelihatan rapat, ketika bergerak karena ada yang celah sedikit, geser-geser, akhirnya apa? Ternyata masih ada lowong satu. Ternyata di sebelah kiri ada lowong satu. Nah itu tanggung jawab apa? Siapa? Imam sholat. Tanggung jawab. Jadi memang berat, menjadi imam itu berat tanggung jawabnya. Maka untuk meringankan beban imam sholat, hendaknya perhatikan apa? Shaf makmum. Dalam masalah rapat, lurus dan penuhnya. Ya kalau makmumnya sedikit ya juga gak masalah. Makmumnya misalkan cuma setengah shaf, udah sudah selesai, makmum beres baris langsung takbir. Ini kan makmumnya banyak, alhamdulillah santri saya sudah berapa? 80 lebih. Tambah ikhwan sejadi 100 lebih. Berarti ada berapa shaf? Bisa 3 shaf bahkan lebih. Maka minimalnya pastikan shaf pertama sudah penuh, sudah stabil, tidak bergerak, tidak berubah lagi, sudah diam, baru silakan dimulai sholat berjamaah. Ya, ingin lebih utama lagi ya pastikan shaf yang kedua, ketiga, baru dimulai sholatnya. Qala wa min ajli dunuhi min al-imami wa li'annahu lamma kana an-nasu fi awwal al-amri idza kana imamuhum fathnani ma'ahu fa innahuma yakunani an yaminihi wahidun wa an shimalihi wahidun wa an shimali wahidin wa la yakunu kilahuma an al-yamini fadala hadha ala mura'ati dunuwi min al-imami wa tawassuti al-imami min al-ma'mumin. Yang sebelah kiri lebih utama dari yang sebelah kanan, karena apa? Karena dengan alasan lebih dekat ke imam. Maka yang saf sebelah kiri lebih utama karena lebih dekat dengan imam sholat. Dan juga dikarenakan di awal pertamanya manusia itu apabila imam mereka dan ada dua orang bersamanya, hanya ada tiga orang, imam dan dua orang, maka dua makmum tersebut yang satu ada di sebelah kanan imam dan yang satunya lagi di sebelah kiri imam. Itu awal diperintahkannya makmum ketika jumlahnya dua orang itu di awal pertama kalinya adalah yang satu di sebelah kanan imam, yang satunya lagi di sebelah kiri. Itu awalnya seperti itu. Kemudian diubah atau diganti menjadi makmumnya semuanya di belakang imam. Awalnya ketika makmumnya dua orang, yang satunya di sebelah kanan imam, yang satunya lagi di sebelah kiri imam. Itu awalnya. Dan kedua makmum tadi tidak berada di sebelah kanan semuanya. Tidak berada di sebelah kanan semuanya, tapi yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri imam. Maka hal ini menunjukkan atas diperhatikannya kedekatan makmum dengan imam. Dan diperhatikan masalah imam itu hendaknya berada di tengah-tengah para makmum, yang sampai dendek atau tidak seimbang. Imam makmumnya sebelah kanan semua, sebelah kirinya satu dua. Itu enggak seimbang. Tetapi hendaknya diperhatikan masalah kedekatan dengan imam, dan hendaknya imam itu berada di tengah-tengah makmum. Yakni jaraknya dengan makmum itu dengan tengah. Artinya makmumnya itu seimbang, tidak berat sebelah atau tidak terlalu mencolok perbedaannya antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan sampai karena kita membaca hadis atau mengetahui keutamaan shaf yang sebelah kanan, artinya apa? Shaf kanan diisi semua sampai muter tembok, baru shaf kiri. Itu namanya enggak seimbang. Itu tidak sesuai dengan hadis ini dan juga hadis yang lain yang menjelaskan tentang awal pertama kalinya salat jamaah ketika makmumnya dua orang, maka yang satu sebelah kanan imam, yang satu sebelah kiri imam, juga diperhatikannya kedekatan dengan imam, dan diperhatikannya imam itu hendaknya di tengah-tengah di antara para makmum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang sedikit lagi tentang bab ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.